Sebabnya adalah karena mereka tidak mengerti dasar tadi, dasar yang sedang kita bahas, yaitu wajibnya memahami din dengan pemahaman salaf. Atau dia meninggalkan amal bimuktada. Ya, teorinya saya terima. Ada juga yang demikian mengatakan, saya salafi. Saya mengakui bahwa yang paling baik adalah salaf, yang paling ini adalah salaf, yang paling adalah salaf. Tapi ketika prakteknya, dia tidak beramal bimuktada. Sebab penyelewengan. Jadi kata beliau, sebabnya adalah meninggalkan bu'ad an fahmi hadzal asl azim wal amal bimuqtada, meninggalkan pemahaman dasar ini dan sekaligus dia meninggalkan amal dengan keharusannya, dengan konsekuensinya. Ada memang sorry menerima, tapi ketika praktek mereka merasa bahwa dirinya lebih tahu tentang zaman ini daripada para sahabat. Kalau dia berbicara seakan-akan bisa diterima dengan akal, sepertinya kata beliau atau kata mereka, memang salaf adalah yang paling selamat, yang paling alim, yang paling. Tapi bukankah kita sekarang ini lebih tahu tentang keadaan kita di zaman kita ini? Maka perlu adanya metode-metode dakwah yang baru, yang sesuai dengan mereka. Begitu kata mereka. Terus muncul nantinya kebijakan-kebijakan gaya-gaya harakiyah atau hizbiyah. Wal amthilatu ala dhalika al-muwaddahah lahu katsirah. Dan permisalan-permisalan atas yang demikian yang menjelaskan kepadanya, yang menjelaskan tentang itu banyak sekali. Fa min dhalika masalah hifdzuddin min al-bid'ah war-radd 'ala al-mubtadi'ah. Sebagai contoh adalah permasalahan bagaimana menjaga din dari kebid'ahan dan bagaimana membantah ahli bid'ah. Ini sebagai contoh. Jadi contohnya banyak sekali. Salah satu contohnya, dan contohnya tepat sekali di kalangan kita khususnya yang terjadi, adalah masalah ini. Di antaranya adalah masalah hifdzuddin, bagaimana memelihara din dari kebid'ahan dan bagaimana membantah ahli bid'ah. Fawaqifus salaf ma'ruf, sikap salafus salih ma'ruf min dhalik, dikenal dan sudah dipahami bagaimana sikap mereka terhadap ahli bid'ah dan bagaimana menjaga din ini dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wasayati bayanuhu insyaallah ta'ala, dan akan datang penjelasannya secara rinci insyaallah ta'ala di babnya. Walakin لما ابتعد كثير من الناس عن فهم السلف. Tapi ketika kebanyakan manusia menjauh dari pemahaman salaf. Fi hadzal bab, dalam masalah bab ini, dalam masalah kebid'ahan dan menjaga din dari kebid'ahan. Wa'tamadu 'ala ara'ir rijal, dan selain meninggalkan menjauh dari pemahaman salaf, juga mereka menyandarkan kepada pendapat-pendapat orang, ide-ide manusia, wafkaril mufakkirin, dan bersandar kepada pemikiran-pemikiran para tokoh ahli pikir. Qada ala hadzal aslil azim, akhirnya mengalahkan atas dasar yang besar ini. Dasar yang besar ini kalah dengan ini. Haitsu ra'u anna al maslaha taqtadi, لما حيث رأوا أن المصلحة تقتضي شمل المسلمين والوقوف صفا واحدا. Itu sepertinya lama itu kelebihan. Yani maknanya di mana mereka melihat. Nah, ini setelah mereka jauh dari pemahaman salaf, kemudian condongnya kepada siapa? Kepada ahli pikir. Yani orang-orang yang tidak terkenal dalam bidang-bidang ilmu din, mau dimasukkan ke dalam fuqaha, dia tidak terkenal dalam bidang fikih. Mau dimasukkan dalam golongan mufassirin, dia tidak terkenal dan tidak memiliki ilmu dalam masalah tafsir. Mau dimasukkan ke dalam ahli hadis, masalah hadis, dia tidak alim dalam hadis. Terus apa terkenalnya? Jadi di antara tokoh-tokoh haraki, tokoh-tokoh hizbi, silakan sebut mesti wala haraj, mesti mereka ini mau dimasukkan kepada dalam fikih, tidak terkenal dalam bidang fikih. Ini tidak terkenal sebagai fuqaha. Baik, sekarang kita akan mencontoh Said Qutb. Mau dikatakan fuqaha, dia tidak terkenal dalam bidang fikih, tidak alim dalam bidang fikih. Mau dikatakan dia adalah mufassir, kitab dalam yang disebut tafsir pun bukan tafsir sebenarnya, dan tidak terkenal dalam bidang tafsir. Dalam bidang adab barangkali tidak terkenal, sastra. Mau dimasukkan ke dalam hadis, ahli hadis, tidak juga. Demikian pula Hasan al-Banna. Apa dia? Apakah faqih? Atau dia seorang mufassir? Atau dia seorang muhaddis, ahli hadis? Tidak semua. Tapi terkenalnya ahli pikir, karena mereka memiliki ide-ide cemerlang. Ini kata mereka lah, bukan kata kita. Mereka sendiri yang mengagungkan tokohnya, mengatakan bahwa beliau-beliaunya adalah ahli pikir yang pemikirannya cerdas cemerlang, memiliki ide-ide yang belum pernah disebutkan oleh orang lain, yang idenya ini memiliki cemerlang sekali dan banyak faedahnya begitu. Nah, sekarang dikatakan di sini, ketika mereka condong kepada ahli-ahli pikir tadi, akhirnya apa? Akhirnya mereka mengalahkan apa yang telah ma'ruf tadi di atas, pemahaman salaf dan sikap salaf terhadap kebidahan dan ahli bid'ah. Hai surau, di mana mereka melihat bahwa maslahat, kata mereka, mengharuskan persatuan kaum muslimin, wal wuqufu saffan, dan mengharuskan untuk berdiri satu saf, saffan wahidan, didda a'da'il Islam. Ini ide mereka, ikhwan, namanya juga ikhwanul muslimin, yakni bid'ah yang paling mendasarnya adalah itu, menggabungkan ahli bid'ah dan ahli sunnah sekaligus jadi satu. Nah, mereka menganggap ini maslahat, bahwa maslahat sekarang ini harus mempersatukan kaum muslimin dan berdiri satu saf melawan musuh-musuh Islam, katanya begitu. Faqalu, maka mereka akhirnya berkata dengan ide tadi, najtami' fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Maka mereka berkata, ba'duna ba'dan, dan kita memberikan uzur, memaklumi, bertoleransi sebagian kita kepada sebagian yang lain pada apa-apa yang kita berselisih padanya. Lihat, tadi sudah kita katakan di atas bahwa fahmus salaf, pemahaman salaf atau sikap salaf dalam masalah ini ma'ruf, dan saya anggap betul-betul ma'ruf di antara antum semuanya, bahwa mereka betul-betul nahi munkar, dan khusus kepada ahli bidah mereka tegas. Ini jelas dan tegas ucapannya. Tapi dengan ide-ide para mufakir, para ahli pikir, akhirnya bergeser dan mengatakan, sudahlah, gak perlu dibahas masalah itu. Kita bersatu apa yang kita sepakati, dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Wabidzalika kathratil bid'ah, dan dengan itu bertambah banyak kebid'ahan, karena dihormati. Biarlah, itu kan pendapat dia, biarkan saja. Jangan kita ribut terus. Kapan kita akan memerangi Yahudi? Disangkanya Yahudi itu akan memerangi fisik saja, padahal Yahudi juga memerangi dengan fikrah, memasukkan pemikiran-pemikiran bid'ah dalam kaum muslimin. Tapi dibiarkan juga oleh mereka. Biarkan saja lah, jangan dibicarakan. Akhirnya kasuratil bid'ah, bertambah banyak kebid'ahan. Wa mujjidal mubtadi'ah, dan diagungkan mubtadi'ah. Bayangkan sikapnya salaf tadi, kita bandingkan dengan ini. Setelah mereka menjauh dari salaf, pemahaman salaf, dan kemudian condong kepada pemikir-pemikir yang dikatakan pemikir Islam. Wa mujjidal mubtadi'ah, akhirnya diagungkan mubtadi'ah. Bagaimanapun juga dia adalah orang tayyib, tetapi dia mubtadi. Bagaimanapun juga, walaupun dia mubtadi, tapi dia itu pemikirannya cemerlang. Walaupun dia memiliki kebid'ahan seperti itu, tapi dia itu orangnya adalah alim. Pokoknya, bagaimana mengagungkan mereka. Warufi'a min syanihim, dan diangkat kedudukan mereka. Mau diangkat di golongan ahli fikih tidak masuk. mau diangkat di golongan ahli tafsir enggak masuk. Mau diangkat di golongan ahli hadis apalagi? Gimana caranya? Golongkan kepada ahli fiqhil waqi', ulama'ul waqi'. Mereka itu mengerti fiqhil waqi', begitu. Disebut dengan alimun bil waqi', ilmu baru. Ya, wartawan yang paling pintar sebenarnya ilmu fiqhil waqi' itu. Itu yang paling alim dalam bidang waqi'. Sebenarnya mereka lebih pantas disebut dengan ulama'ul waqi'. Waj'alu quwadan lil jil wa zu'ama'an wa qudwatan. Dan kemudian mereka dijadikan setelah diangkat, ditinggalkan kedudukannya, kemudian diberi pujian-pujian, termasuk alimun bil waqi', setelah itu dijadikan sebagai quwadan lil jil, sebagai tokoh-tokoh pemimpin, apa namanya, sebagai qaid yang memimpin bagi generasi. Wa zu'ama'an wa qudwatan, atau sebagai pimpinan-pimpinan, atau sebagai ikutan-ikutan ahli bidah tadi loh. Jadikan seperti itu. Karena mereka mengerti fikir waqi', alim. Adapun Syekh bin Baz enggak ngerti. Adapun Syekh Albani taunya cuma kitab. Adapun mereka semua para ulama enggak ada nilainya. Yang memiliki nilai tinggi adalah para fuqaha'ul waqi', para alim-alim dan ulama-ulama dalam masalah fiqhul waqi'. Kemudian dipilih di antara mereka untuk jadi pemimpin. Dan ini di antaranya diusapkan juga dalam kitab, dalam majalah As-Sunnah oleh Muhammad Surur, di dalam satu buku yang khusus mengumpulkan kritikan terhadap majalah As-Sunnah, disebutkan di sana bagaimana memilih pemimpin. Sebutkan di sana. Dan setelah itu langkah berikutnya adalah memilih pemimpin. Kita harus memilih pemimpin yang demikian, demikian, demikian. Padahal kita punya pimpinan-pimpinan yang membimbing kita, yaitu para ulama. Wa min dhalika aydan mas'alatul hakimiyah. Contoh kedua sekarang. Tadi contoh pertama, walaupun sering diulang-ulang, tapi masih banyak yang enggak paham. Wa min dhalika aydan mas'alatul hakimiyah. Dan contoh yang dari demikian juga adalah permasalahan hakimiyah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tentang hakimiyah dan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Hakimiyah itu masalah berhukum dengan hukum selain Allah, atau yang mereka istilahkan, yang seperti diistilahkan oleh NII dengan tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah kata mereka. Faqad salaka kathir min mimman yusammuna bil mufakkirin. Dan juga telah berjalan kebanyakan dari golongan-golongan yang menamakan diri mereka dengan para pemikir. Wa tabi'ahum afwajun minasy syabab. Dan mereka diikuti oleh gelombang-gelombang para pemuda. Ha'a fi hadha az-zaman. Di zaman ini semuanya itu menjalani maslakal khawarij. Ini sebagai maf'ul mutlak dari salaka. Salaka maslakal khawarij. Ini mereka tadi, para pemikir-pemikir tadi, dan para pengikutnya dari para pemuda yang demikian banyaknya bergelombang-gelombang. Mana yang dalil dan mana yang syubhat, ini akan terlihat dengan penjelasan para ulama, dengan ilmu yang ada pada mereka. Dan juga kemudian yang di sana adalah pusatnya Sururiyah, yang markasnya itu di sana. Itu kafir memang, tapi mana ucapannya? Tapi ketika negara-negara kaum muslimin, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan alasan hakimiyah, syirkul hakimiyah, mereka melanggar tauhid al-mulkiyah. Ini semua hizbiyun, harakiyun, demikian. Dan kalau sudah pemerintahannya kafir, berarti semua yang ridho kepada pemerintah tersebut adalah abadatut tawud, para penyembah-penyembah tawud. Maka semua bawahan-bawahannya, gubernur-gubernurnya, sampai kepada RT, kafir semua. Setelah itu, rakyatnya, siapa yang ridho pada pemerintah tersebut, maka mereka pun kafir. Yang tidak ridho itu siapa? Yang tidak ridho itu bukan yang diem. Yang tidak ridho itu yang memberontak seperti kami. Begitu. Itu baru tidak ridho. Berarti kelompok sendiri yang tidak kafir. Bagaimana ingkar munkarnya? Harus membantai mereka, membunuh mereka, membantai kaum muslimin. Ini persis seperti maslakul khawarij, jalannya orang-orang khawarij. Fi hadzal bab, dalam bab ini, fakaffarul hukama mutlaqan duna tafsilin fil mas'alah. Mereka mengkafirkan para pemerintahan kaum muslimin, maksudnya ya, secara mutlak. Ini secara mutlak begitu saja tanpa batasan. Duna tafsilin fil mas'alah, tanpa merinci masalah tersebut. Jadi mestinya merinci. Memang tidak kita katakan mereka itu tidak kafir secara mutlak, tidak pula kita katakan kafir secara mutlak. Tergantung apakah i'tiqadiyan atau amaliyan. Kalau i'tiqadiyan, kafir murtad, keluar dari Islam dia. Kalau dia mengatakan bahwa hukum ini lebih baik daripada hukum Islam, dan dia yakin dengan itu. Tapi kalau dia mengatakan memang hukum Islam yang benar, yang tapi gimana ya, bagaimana saya ini, saya begini, sebegitu, ini lain. Yang dikatakan oleh Ibn Abbas, kufrun duna kufrin, wa fiskun duna fiskin, wa zulmun duna zulmin. Ini mereka mengkafirkan mutlakan duna tafsilin fil mas'alah. Dan kita jangan kemudian membantah mereka dengan tidak mengkafirkan secara mutlak. Belum tentu juga. Di antara mereka ada yang memang kafir. Yani i'tiqadi, dengan keyakinan mereka. Ini yang mesti adanya tabayyun, tathabbut, dan yang seperti itu. Supaya kita tahu mana di antara mereka yang memang betul-betul dia itu i'tiqadiyan. Wa asbaha al-khuruj 'indahum min al-islah. Akhirnya khuruj, memberontak, itu menurut mereka merupakan perbaikan. Dianggap oleh mereka sebagai islah. Wal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Yang tidak begitu namanya tidak amar ma'ruf dan munkar. Jadi pembantaian kaum muslimin itu dianggap sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan perbaikan. Kadang-kadang mereka membantainya enggak jelas siapa yang dibantai. Mereka pasang bom di setiap tempat, di pasar, di kereta api, ataupun di bus, yang matinya kaum muslimin, yang kadang-kadang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukam. Ini keanehan mereka. Itu dianggap islah, padahal ifsad, merusak. Wa asbahal khuruj, seperti itu, bal yarawnal mukhalifa lahum mudahinin wa khawanat liddin. Dan sebaliknya mereka memandang orang-orang yang menyelisihi mereka mudahini, dianggap sebagai orang-orang yang mudahin, apa ya namanya, yang mendekat, pencilat begitu, atau orang-orang yang iya pencilat pemerintah, atau wakawanat liddin, para pengkhianat agama. Dituduh seperti itu, khususnya Salafiyin yang paling keras membantah mereka. Dituduh demikian, dituduh mudahinin wa khawanat ad-din atau khawanah lid-din. Nah, dengan anggapan itu dan pemikiran itu, fata'anu fil ulama, akhirnya mereka mencela para ulama. Siapa fulan? Mereka adalah munafik, penjilat pemerintah, antek pemerintah, kaki tangan pemerintah, dan macam-macam ucapan-ucapan kepada para ulama. Wa hadha halul khawarij. Demikian keadaan khawarij sejak dulu kala. Sejak mereka maunya memperbaiki Utsman, katanya Utsman kurang adil, kita perbaiki. Maka mereka memberontak dan membunuh Utsman. Itu perbaikan, membunuh orang yang paling utama. Kemudian apa hasilnya setelah dibunuh? Apa jadi baik? Malah mereka kemudian menambah membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian membantai kaum muslimin. Terus begitu. Entah kapan selesainya. Sampai hari ini seperti itu masih. ومن ذلك أيضا عدم تعظيم منزلة العلم الشرعي والحرص على طلبه من التفسير والفقه في الدين وطلب الحديث وحفظ المتون ومجالسة العلماء. Dan juga diantaranya, ini masih contoh sekarang, contoh yang ketiga. Diantaranya juga adalah masalah tidak adanya pengagungan atau penghormatan terhadap kedudukan ilmu syar'i. Wal hirs ala talabih, dan perhatian untuk mencarinya. Seperti tafsir, fiqih, pemahaman masalah din, atau mencari hadis, atau menghafalkan matan-matan, atau mujalasatul ulama, duduk bersama para ulama. Masalah ini pun, sebagai contoh yang ketiga, bahwasanya diselewengkan ketika mereka mundur atau menjauh dari pemahaman para salafus saleh. Baik, fasalafus saleh, sekarang kita bandingkan. Adapun salafus saleh, kanu mu'azzimina limanzilatil ilmi syar'i. Adapun salafus saleh, mereka dulu menghormati, mengagungkan kedudukan ilmu syar'i. Wa kanu yarhaluna ila al-buldan. Mereka dulu sampai rehlah pergi ke negeri-negeri, berjalan berbulan-bulan, litalabil hadis, untuk mencari hadis, wal ilm, dan untuk mencari ilm. Wa yantaqiluna fi dhalika min asy-syekh ila asy-syekh, dan mereka berpindah-pindah dalam mencari ilmu, dalam mencari hadis, dari syekh satu kepada syekh yang lain. Walakin, tetapi lama rabat al-shabab fi hadha zaman bil mufakkirin. Tetapi ketika para pemuda telah mengikatkan dirinya atau telah diikat di zaman ini dengan para pemikir-pemikir Islam, ini sudah terikat dengan pemikir-pemikir Islam, sudah lehernya sudah diikat dengan baiat, dan kemudian ujung ikatannya dipegang oleh para pemikir-pemikir tadi. Bagaimana akibatnya? Atau mereka diikat oleh ahlul ara'i wa tahlilatil waqi'iyah wa siasiyah, diikat oleh tokoh-tokoh ahli pikir, ahli tahlilat al-waqiyah wa siasiyah. Tahlilat itu bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan waqi' dan politik, yakni para politikus-politikus. Akibatnya ketika mereka terikat dengan tokoh-tokoh tadi, azalu an mujalasatil ulama, mereka terpisah dari majlis-majlisnya para ulama. Wa an ma'rifati sirati salafihim as-salih, dan akhirnya mereka pun terpisah dari pemahaman perjalanan salaf mereka yang saleh. Akhirnya uhmilal ilmu syar'i, diabaikan ilmu syar'i. Aktif nonton TV untuk cari berita supaya kita ini betul-betul mengetahui waqi'. Jangan jumud kamu tahunya kitab-kitab kuning terus, tidak tahu bagaimana kejadian-kejadian dunia. Aktif baca koran, dan seperti itu mereka. Akhirnya diabaikan ilmu syar'i. Wa qalla ta'zimuhu fi nufusin nas, akhirnya ringan atau bertambah kecil penghormatannya di dalam dada-dada manusia. Jadi karena tadi pengaruh pemikir-pemikir tadi, akhirnya penghormatannya terhadap ilmu syar'i berkurang sampai habis sama sekali. Sehingga mereka itu sinis ketika melihat ada kajian bab taharah atau bab salat. Mereka sinis. Taharah terus, kapan jihadnya? Maksudnya, kapan memenuhi kaum musliminnya? Begitu maksudnya. Jihad menurut mereka yaitu membantai kaum muslimin. Atau seperti ucapan-ucapan yang lain, yang hampir sama seperti itu, yakni menghinakan ilmu. وأخذوا يهتمون بالملهيات والمسليات. Dan mulailah mereka kemudian mementingkan yahtamun bilmulhiyat, perkara-perkara yang melalaikan, sibuk dengan sandiwara-sandiwara, latihan-latihan, sibuk dengan latihan-latihan anasyid atau musalliyat, hiburan-hiburan. Ayo kita, apa itu istilahnya, piknik menurut mereka, memandang alam, apa, tadabur alam. Mari kita tadabur alam sekarang ke pantai Pasir Putih. Besoknya mari kita tadabur alam ke Gunung Kemukus. Ini melihat kejadian-kejadian kemaksiatan di sana. Mengambil tadabur, mengambil pelajaran. Padahal di gunung itu tempatnya zina di situ. Loh, kita bukan mau zina. Kita mau mengambil pelajaran dan ibrah dan sebagainya. Itu sibuknya. Sibuknya dengan mulhiyat yang melalaikan atau musaliyat, hiburan-hiburan, wal anasyid wal masrahiyat. Anasyid-anasyid dan masrahiyat, sandiwara-sandiwara. Untuk apa? Kata mereka ini maslahatu dakwah, penting sekali untuk rabtis syabab bihim, untuk mengikat para pemuda dengan mereka. Ya ini sampai-sampai, astagfirullahaladzim, dan bukan saya mujahir, saya gak pernah tahu taman mini sama sekali, cuma sekali. Itu pun akibat dakwah ikhwan muslimin. Disuruh, dikasih biaya untuk piknik taman mini. Berangkat ke sana terus mau nyari halqah, mau ngaji di taman mini. Keliling nyari tempat. Setiap rumah adat kita cari. Setiap rumah adat mesti ada orang yang pacaran. Ada kalau enggak di belakangnya, di depannya, di sampingnya atau begitu. Sampai enggak dapat kita tempat. Wallahi ini naudzubillah. Apa yang demikian itu hikmah? Apa yang demikian itu dakwah? Kenapa gak ngaji di masjid yang barokah? Kok aneh? Nyari ke tempat-tempat seperti itu. Ini adalah manhaj mereka, karena mereka menganggap bahwa dengan piknik itu bisa mengikat hati-hati para pemuda, katanya. Ini saling mengikat hatinya nanti dengan piknik-piknik tersebut. Selain sesama mereka terikat, juga bi'ahzabihim la ghayr, juga bisa terikat dengan hizib-hizib mereka. Enak ya, ikut hizib fulan, asyik. Latihan sandiwara, latihan anasyid, piknik dan sebagainya, gembira mereka. Ini maunya, untuk mengikat para pemuda dengan kelompok mereka. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syaddan bainahuma. Jauh sekali antara salaf dengan khalaf ini. Ini kenapa penyelewengan-penyelewengan terjadi? Karena mereka menjauh dari pemahaman salaf. Sehingga akhirnya pakai ide sendiri. Idenya para pemikir tadi. Akhirnya dengan ide para pemikir itu mereka berpikir, ya menurut otaknya dia, tidak berdasarkan ilmu syar'i. Akhirnya mereka mengatakan bahwa ini adalah jalan untuk mengikat para pemuda sehingga bersatu, bersaudara. Dan jangan bicarakan masalah khilaf, jangan masalah bid'ah wa sunnah, dan jangan bicarakan masalah syirik wa tawhid. Bicarakan masalah yang selain Islam, orang kafir, sehingga kita bersatu kaum muslimin, ahli sunnah dan ahli bid'ah, kamu jadi kuat. Iya. Akal Allah akan bilang gitu. Tapi kalau syar'i, nas Al-Quran wa sunnah dan pemahaman salafus saleh enggak bilang begitu. Bilang perbaiki dari syirik kepada tauhid, dari bidah kepada sunnah. Itu tujuannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ghairi dhalika katsir min al-masail allati khalafa an-nas fiha. Dan lain sebagainya, banyak sekali dari permasalahan-permasalahan yang manusia menyelisihinya atau menyelisihi padanya syariat-syariat yang bijaksana. Yani permasalahan-permasalahan yang manusia menyelisihi syariat yang bijaksana dalam masalah itu banyak sekali. Na'udzubillahi minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari kerendahan dan penyelewengan dan kesesatan. Wa 'alallahi at-tuklan, dan kepada Allah kita bertawakal. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Wa la haula wa la quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan yang ketiga tentang wajibnya kembali kepada pemahaman salaf dan penjelasan bahwa penyelewengan yang terjadi di zaman kita ini dan zaman sebelumnya juga adalah menjauhnya mereka dari pemahaman salaf. Baik, ini sampai sini aja, kalau nggak diputuskan nggak berhenti-berhenti. Subhanakallah wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.